Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab ataupun risalah Manzumatul Haiyah fi dzikri aqidati ahli sunnati wal jamaah. Manzumah Haiyah yang menyebutkan di dalamnya tentang masalah-masalah, ya, prinsip-prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kita membacakan penjelasan dari syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada penjelasan yang disebutkan oleh syarih terkait dengan tartib fi fadhail sahabah, urutan keutamaan para sahabat. Nah, beliau menyebutkan bahwa urutan keutamaan para sahabat, yang pertama beliau menyebutkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling afdal secara mutlak, bahkan manusia yang paling afdal ba'dal anbiya, setelah para nabi. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bahwasannya beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, dengan isyarat, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Apabila kalian tidak menolongnya, tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong beliau. Id akhrajahu alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkan beliau. Tsaniyatsnain, yang mana salah satu dari keduanya. Id huma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Nah, yang dimaksud di sini tsaniyatsnain, satu dari keduanya, ya, dua orang yang berada di dalam gua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. In yaqulu li sahibih, ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya. Penyebutan sahibih di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala menyebut Abu Bakar As-Siddiq dengan sahib, ya, sebagai seorang sahabat. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan," seandainya aku hendak menjadikan seorang itu menjadi khalil. Khalil itu artinya pendamping setia. Nah, teman yang sangat dekat, kekasih, Khalil. Nah, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Sahib, bukan Khalil. Maka Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Atsbatalahu suhbatahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Abu Bakrin huwa afdhalus sahabah. Maka Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal. Kamana taqat bihadza ahaditsun ahaditsu sahihah fil Bukhari wa ghairihi. Sebagaimana ini yang disebutkan di dalam hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Wa huwa afdhalu hadhil ummah. Dan beliau adalah yang paling afdal dari umat ini. Naam. Wa dzalika lisabiqatihi fil Islam wa munasaratihi li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mulazamatihi lah. Yang demikian disebabkan karena Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk orang yang pertama masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa munasaratihi li Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula disebabkan karena beliau banyak menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq. Wa mulazamatihi lah, dan disebabkan karena mulazamah, yaitu senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma mata Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'atil ummatu ala ikhtiyari Abi Bakar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal, maka umat para sahabat mereka bersepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini banyak diisyaratkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sakit, maka yang diminta untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam salat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini isyarat ya bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Walamma irtadda man irtadda minal Arab, demikian pula ketika telah murtad orang-orang yang murtad dari kalangan Arab, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditumpas oleh beliau. Demikian pula beliau memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Falladzi tsabata fi wujuhihim wa qatalahum huwa Abu Bakar. Maka yang kokoh di dalam menghadapi mereka dan memerangi mereka orang-orang yang murtad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hatta sabatallahu bihi hadzal din wa qama'a bihi ahlur riddah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wa qama'a bihi ahlur riddah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menumpas orang-orang yang murtad melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fadailuhu katsirah radhiyallahu anhu, dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq itu sangat banyak. Nah, sangat banyak, akan sangat panjang kalau kita sebutkan secara panjang ya, kita sebutkan secara luas dan rinci. Nah, maka akan sangat panjang dan membutuhkan majelis yang khusus yang membahas tentang para sahabat. Nah, dan sebagai rujukan ya untuk mengetahui tentang keutamaan para sahabat, terutama Khulafa Ar-Rasyidin ya, silakan antum membaca buku-buku yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat seperti tarikh khulafa. Nah, ya insyaallah banyak dijual di tengah-tengah kita. Nah, terjemahan. Nah, kalau mau merujuk ke kitab asli, maka tafadhol untuk merujuk ke kitab Al-Isabah fi ma'rifati sahabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa yusamma bisiddiq, dan beliau digelari, diberi nama dengan Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Wa darajatus siddiqin ba'dal anbiya, dan beliau mendapatkan kedudukan sebagai siddiqin setelah para nabi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi dan dari kalangan para siddiqin dan dari kalangan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, maka ini derajat siddiq. Wasiddiq, yang dimaksud dengan siddiq, huwa kathiru siddiqi. Nah, maknanya adalah banyak kejujurannya. Ini banyak berbuat jujur. Nah, senantiasa jujur, tidak pernah dusta, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, tidak pernah berdusta, selalu jujur. Nah, wal mubalighu fis siddiqi, dan yang sangat tinggi tingkat kejujurannya sehingga dinamakan seorang siddiq. Nah, atau dinamakan siddiq Abu Bakar As-Siddiq, dinamakan dengan Siddiq karena beliau orang yang selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika orang-orang kufar mereka mentertawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq beliau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengatakan seandainya dia, yaitu Rasulullah SAW, mengatakan lebih dari itu, maka aku akan percaya. Nah, dalam keadaan orang-orang kufar, ya, mereka mendustakan Rasul SAW ketika Rasul SAW menyampaikan atau memberitakan kepada orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra Mi'raj yang beliau alami. Nah, maka tidak ada yang percaya, karena secara akal tidak masuk akal, ya. Seorang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke atas langit dalam waktu satu malam. Nah, dalam waktu satu malam, tidak masuk akal secara akal. Nah, maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka mentertawai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Senantiasa seseorang itu jujur dan berusaha untuk jujur. Nah, terus-menerus jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga dia ditulis di sisi Allah menjadi seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Dan ini derajat yang sangat mulia dan sangat tinggi, yang sulit untuk didapatkan, ya, oleh setiap orang kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, thumma min ba'dihi Umar Al-Faruq. Kemudian selesai penyebutan tentang Abu Bakar As-Siddiq secara ringkas. Kemudian yang berikutnya dari urutan keutamaan sahabat adalah Umar Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa sumiya bil Faruq, dan beliau dinamakan dengan Al-Faruq. Faruq itu artinya pembeda. Ya, kenapa dinamakan dengan Al-Faruq? Li'anna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah Subhanahu wa taala memisahkan, membedakan hak dan batil melalui Umar bin Khattab. Nah, lamma aslama ba'da hamzata i'tazzal islamu bi islamihima. Ketika beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk ke dalam Islam setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhum, i'tazzal islamu bi islamihima. Islam menjadi mulia dengan keislaman mereka berdua. Nah, wa qabla islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma, dan sebelum masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, kana almuslimuna mustad'afina wa mukhtafina fi daril arqam. Sebelum Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma mereka berdua masuk ke dalam Islam, dahulu kaum muslimin mereka lemah dan bersembunyi, yakni berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Darul Arqam. Nah, yaitu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini disebut dengan Darul Arqam. Nah, seorang yang memiliki pengaruh, yang seorang pengusaha besar. Nah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di awal-awal dakwah beliau, beliau tidak menampakkan secara terang-terangan. Ya, karena kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, masih sembunyi-sembunyi. Nah, maka falamma aslama Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma, ketika Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mereka masuk Islam, kharaju ma'ahuma ilal Masjidil Haram. Maka kaum muslimin mereka pun keluar bersama Umar dan Hamzah ya ke Masjidil Haram, mulai berani. Nah, menampakkan diri. Nah, karena memang di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin lemah. Ya. Banyak ancaman dari sana sini. Nah, orang-orang kufar mereka tidak henti-hentinya menindas kaum muslimin, ya, memerangi kaum muslimin. Sehingga dakwah di masa itu masih sembunyi-sembunyi. Wa kana la ahada yaqrabuhum wa ma'ahum Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma. Hina idin a'azza al-Islam, a'azza Allah al-Islam bihima. Dan bahwasannya ketika Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma mereka masuk ke dalam Islam, tidak ada yang berani mendekati kaum muslimin. Ya, jadi orang-orang kufar enggak berani. Nah, ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan Islam, hendak menguatkan Islam dengan Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, tidak ada yang berani mendekati mereka, Umar bin Khattab. Nah, seorang yang terkenal memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, sampai syaitan itu takut terhadap Umar. Apabila ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berjalan di satu lorong, ya, maka syaitan akan berjalan ke tempat yang lainnya, tidak berani. Nah, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk ke dalam Islam, ya, beliau adalah orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balik hati. Kita tidak tahu, ya, orang-orang yang mungkin tadinya memusuhi sunnah, benci terhadap dakwah salafiyah, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala bisa saja merubah hatinya, membolak-balik hatinya sehingga dia menjadi tertarik dengan sunnah. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa menjadi orang-orang yang hikmah. Nah, berbuat hikmah di dalam dakwah. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan keduanya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami senantiasa merasa mulia semenjak keislaman Umar bin Khattab. Nah, berani sehingga merasa mulia. Nah, memiliki kekuatan. Fa'azzallahu bihil Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengannya. Walidzalika summiya bil Faruq, oleh karena itu dinamakan dengan Al Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Ya, setelah tadinya kaum muslimin tidak berani untuk menampakkan keislaman mereka, sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Taib. Adapun zaman sekarang, ya tidak ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak ada. Nah, sehingga orang-orang yang mereka dakwahnya, nah, sembunyi-sembunyi, tidak mau menampakkan kepada khalayak ramai, maka yang seperti ini biasanya mereka adalah orang-orang penyusup, ya, orang-orang menyimpang, khawarij, yang mereka tidak berani. Nah, dakwahnya selalu sembunyi-sembunyi. Nah ini. Maka dakwah sekarang ya tidak perlu sembunyi-sembunyi. Nah, yang diperhatikan adalah bersikap hikmah, itu yang diperhatikan, bukan sembunyi-sembunyi. Al-haq tetap ditampakkan, sunnah tetap harus ditampakkan. Nah, yang hak itu hak, yang batil itu adalah kebatilan. Wa huwa al-khalifatu tsani, dan beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa huwa afdhalus sahabati ba'da Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kama fil Bukhari wa ghairihi. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang selainnya. Wa huma wazir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, keduanya merupakan wazir. Nah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai al-mustasyarani lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu diajak Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Nah, dalam membicarakan perkara-perkara yang terkait dengan Islam. Nah, wazir, kalau bahasa kita menteri. Nah, wal wazir, dan wazir maknanya adalah huwa muaziru wa muayyidu liwalil amr. Makna wazir adalah muazir, orang yang diajak bermusyawarah. Wal muayyid, dan yang menguatkan waliul amr, yang menguatkan pemimpin. Nah, seperti menteri. Ya, maka menteri adalah staff, ya, orang-orang yang membantu pemimpin. Kalau dalam negara kita membantu presiden, ada menteri, ya, yang membidangi bidangnya masing-masing. Baik. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa, wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan kami jadikan bersamanya, ya, bersama Musa, akhahu Haruna wazira, saudaranya Harun sebagai wazir, sebagai pembantu, pendamping. Yu'aziruhu li'anna Musa da'a rabbahu faqala, karena Nabi Musa beliau berdoa kepada Rabbnya. Nabi Musa alaihissalam beliau berdoa, waja'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku, ushdud bihi azri, kokohkanlah aku dengannya, wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia pendamping dalam urusan-urusanku. Nah, ini doa Nabi Musa untuk diberikan seorang wazir, ya, seorang pendamping. Nah, hada huwal wazir, ini yang dinamakan dengan al-wazir. Alladhi yushariku fi ra'yi wa yu'azir waliyal amr wa yushiru alaihi bin nushi, yaitu orang yang senantiasa, ya, mendampingi waliul amr, nah, wa yu'aziruhu, dan senantiasa membantunya, wa yushiru alaihi bin nus, dan memberikan isyarat kepadanya dengan nasihat. Ini wazir. Nah, karena apabila seorang sendirian itu terkadang lemah. Nah, butuh bantuan yang lainnya. Nah, butuh pendamping sehingga dia tidak lemah. Nah, seperti perkataan sebagian ulama yang sering dinukilkan oleh Syekhuna Shalah Kentush billahullah taala, bahwasanya annas dhaifun bi nafsihi wa qawiyun bi ikhwani. Nah, seorang manusia dhaifun bi nafsihi, dia akan lemah dengan dirinya sendiri. Kalau dia sendiri dia lemah. Qawiyun bi ikhwani, dan dia akan menjadi kuat dengan saudara-saudaranya. Nah, sehingga kalau seorang sendiri terkadang lemah. Dia menyendiri, hidup di lingkungan sendirian, tidak ada ahlu sunnah yang lainnya, ikhwan ahlu sunnah, dia sendiri, asing dari situ. Nah, terkadang seorang menjadi lemah. Beda dengan seorang yang tinggal di lingkungan ahlu sunnah, ya, atau tinggal di lingkungan yang di situ masih ada didapati beberapa ikhwan ahlu sunnah. Nah, dia akan merasa kuat untuk menampakkan sunnah. Nah, fa Abu Bakrin wa Umar huma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar dan Umar keduanya merupakan wazir pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Haruna waziru Musa alaihi salam. Sebagaimana Nabi Harun adalah pendamping Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian qaulun nadhim rahimahullahu taala, perkataan Nadhim rahimahullahu taala, thumma Utsmanul Arjahu. Kemudian yang berikutnya adalah Utsman. Nah, dari urutan keutamaan para sahabat, yang ketiga adalah Utsman Al Arjahu, yang paling rajih. Nah, yang kita sebutkan bahwasanya ada perselisihan di sana. Makanya di dalam bait ini disebutkan thumma Utsmanul Arjahu. Kemudian berikutnya adalah Utsman menurut pendapat yang paling kuat. Asalithu fi fadli huwa Utsman radhiyallahu anhu. Dan urutan yang ketiga dari sisi keutamaan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa huwa min awwalis sabiqin al awwalin ila al-Islam, dan beliau merupakan salah seorang sabiqin al awwalin, orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Nah, hajara al hijratain, beliau mengikuti dua kali hijrah. Hajara ila al-Habasyah wa hajara ila al-Madinah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, dan yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Nah, keutamaan yang besar. Wa anfaqal amwala fi sabilillahi azza wa jal, dan beliau Utsman radhiyallahu anhu menginfakkan harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah seorang yang memiliki harta dan sangat dermawan, Utsman bin Affan. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki harta yang melimpah. Di samping itu beliau adalah seorang yang dermawan. Nah, maka keutamaan yang besar yang dimiliki oleh beliau. Wa hafara bi'ra Raumata lil muslimin, dan beliau menggali sumur Raumah untuk kaum muslimin. Nah, ini sumur Raumah atau sumur Rumah, ini adalah salah satu sumur yang ada di kota Madinah. Nah, yang mana ketika kaum muslimin, orang-orang muhajirin dan ansar yang mereka berkumpul di Madinah, mereka dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan paceklik, musim kering, sulit mendapatkan air, ya. Di situ ada seorang Yahudi yang memiliki sumur yang bernama Rumah atau Raumah. Nah, yang orang Yahudi tersebut senantiasa menjual, ya, air-air yang ada di sumurnya dijual kepada yang membutuhkan. Jadi sebagai bisnis, orang Yahudi itu menjadikan sumurnya, ya, sebagai ladang bisnis. Nah, karena memang penduduk Madinah sangat membutuhkan, tidak ada lagi sumber air selain di sumur tersebut. Ya, maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pun hendak membeli, ya, hendak membeli sumur dari seorang Yahudi tersebut. Nah, dengan harga yang sangat tinggi. Ya, akan tetapi seorang Yahudi tersebut dia enggan untuk menjual sumur tersebut kepada Utsman bin Affan, karena dia tentunya berpikir kalau dijual nggak ada lagi bisnisnya, ya, nggak bisa menghasilkan uang lagi. Nah, tidak ada bisnis. Tapi Utsman bin Affan beliau adalah seorang sahabat yang memiliki kecerdasan, ya, dalam bernegosiasi. Akhirnya apa? Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bernego dengan seorang Yahudi tersebut untuk membeli separuh dari sumur tersebut, yaitu hak kepemilikan sumur tersebut separuhnya untuk Utsman bin Affan, separuhnya lagi untuk Yahudi. Nah, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau membeli sumur tersebut, ya, dengan harga 1000 dirham. Nah, jumlah yang sangat banyak, ya, 1000 dirham. Nah, tapi dengan apa? Dengan separuh kepemilikan, tidak dimiliki secara utuh. Artinya satu hari sumur itu dimiliki Utsman bin Affan, satu hari berikutnya dimiliki oleh orang Yahudi tersebut untuk dijual airnya. Ya, akan tetapi Utsman bin Affan, ya, beliau memberikan air tersebut untuk diambil oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Sehingga ketika sumur tersebut pada dalam haknya Utsman bin Affan, maka kaum muslimin mereka, ya, menyetok air tersebut, ya, diambil dengan stok yang banyak, sehingga ketika hari berikutnya, ketika sumur tersebut berada di tangan seorang Yahudi, tidak ada yang membeli. Akhirnya orang Yahudi tersebut nggak ada hasilnya lagi, ya, bangkrut dia. Nah, karena sudah digratiskan oleh Utsman bin Affan, akhirnya sumur tersebut, ya, dijual secara utuh kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dengan harga yang ditambah. Nah, maka ini keutamaan yang besar. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yahfir hadzal bi'ra wa lahul jannah. Barang siapa yang menggali sumur ini, maka baginya jannah, surga. Nah, balasan yang luar biasa. Nah, ya, karena keutamaan memberi air minum, ya, kepada manusia itu keutamaan yang sangat besar, terlebih ketika membutuhkan. Fahafaraha Utsmanu radhiyallahu anhu, maka Utsman radhiyallahu anhu pun menggali sumur tersebut. Menggali bukan maksudnya digali, ya, bukan beliau menggali. Nah, maksudnya di sini membeli. Nah, wa auqafaha lil muslimin, dan beliau mewakafkannya kepada kaum muslimin. Wa jahaza jaisal usrah bikamilihi min malih. Demikian pula termasuk keutamaan beliau adalah, ya, beliau adalah orang yang mempersiapkan pasukan usrah. Nah, pasukan usrah yaitu pasukan ketika perang Tabuk, dinamakan Ghazwatul Usrah, perang yang menyulitkan. Nah, yang mana ketika di dalam peristiwa perang Tabuk, kaum muslimin itu dalam keadaan yang sulit, ya, mengalami kesulitan yang luar biasa, perbekalan yang sangat sedikit. Sampai disebutkan bahwasanya para sahabat itu hanya memiliki bekal satu kurma, Nah, bayangkan ya, di dalam peperangan bekalnya cuma satu kurma. Sehingga mereka apa? Kurma tersebut hanya sekedar di apa istilahnya? Ya, di apa? Di mut, ya, enggak dimakan. Supaya tidak habis. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabat ya untuk berderma mengumpulkan harta, dan yang terdepan di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, beliau menyumbangkan unta dan harta-harta sebanyak 1,000 dinar. Nah, jumlahnya sangat banyak. Nah, ini ketika perang Tabuk. Wa huwa alladhi tawalla al-khilafata ba'da Umar bi ijma'i ashabi syura alladhina ahida ilaihim Umar radhiyallahu anhu, dan beliaulah ya, orang yang menjabat sebagai khilafah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi ijma'i ashabi syura, berdasarkan kesepakatan ashabi syura, para sahabat ahlu syura yang dibentuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fabai'uhu wa bay'ahu al-muslimun, sehingga beliau pun, mereka pun berbaiat kepada Utsman bin Affan. Wa bay'ahu al-muslimun, dan kaum muslimin pun berbaiat kepada beliau radhiyallahu anhu. Nah, wa huwa aidan zauju bintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula merupakan suami dari dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Nah, dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Ruqayyah dan kedua Ummu Kulthum, yang kedua-duanya meninggal dunia. Ya. Walidzalika summa summiya Dzannurain. Oleh karena itu beliau digelari dengan Dzannurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan Utsman bin Affan. Walamma arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah yufawidul musyrikin. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Mekah ketika sulhu Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, yufawidul musyrikin, kaum musyrikin mereka pun kacau, ya, berbuat kekacauan. Wa usyi'a annahu kutila, dan kaum musyrikin menyebarkan berita bahwasannya beliau terbunuh. Nah, bayya'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya membaiat Utsman dengan tangan beliau. Wa qala hadhihi li Utsman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini untuk Utsman. Ya. Wa tammatil bai'atu wa huwa ghairu hadir, dan telah sempurna bai'at dalam keadaan beliau tidak ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'at Utsman bin Affan dalam keadaan beliau tidak ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu fi Makkah, karena beliau ada di kota Makkah. Wa huwa alladhi katabal mushaf al-imam, dan beliau pula yang menulis mushaf al-imam, yang dikenal dengan istilah Mushaf Utsmani. Nah, yang telah kita jelaskan, birasmil Utsmani, dengan rosam Utsmani. Nah, rosam Utsmani ini berbeda dengan rosam-rosam biasa. Ya. Nah, berbeda dengan rosam-rosam biasa dari sisi penulisannya. Kalau mushaf cetakan Indonesia, cetakan Departemen Agama, biasanya rosamnya tidak mengikuti rosam Utsmani. Nah, contoh menuliskan qala, ya, kalau mushaf Indonesia menulisannya dengan qala dengan alif. Kalau rosam Utsmani tanpa alif, qala, tulisannya qaf dan lam tanpa alif. Nah, yang faedahnya telah kita jelaskan supaya bisa dibaca oleh qiraah yang berbeda-beda. Bisa dibaca dengan qala, bisa dibaca dengan kul. Alladhi 'alaihil masahiful yaum. Mushaf Utsmani, yang mana mushaf-mushaf yang ada sekarang itu dasarnya adalah Mushaf Utsmani. Wa fadailuhu katsiratun radhiyallahu anhu, dan keutamaan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat banyak. Ya. Yang tidak mungkin untuk kita jelaskan secara rinci di tempat ini. Nah, Dan beliau terbunuh di tangan orang-orang Khawarij, para pemberontak. Nah, beliau dibunuh, dikepung di rumah beliau, ya, dalam keadaan beliau sedang puasa dan dalam keadaan beliau sedang sholat, dikepung. Nah, kemudian dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabak. Nah, ini Abdullah bin Sabak, ya, seorang Yahudi yang menampakkan diri sebagai seorang Islam. Yang dia ini Abdullah bin Sabak, ya, selanjutnya menjadi aktor utama dari firqah Syiah. Nah, jadi pencetusnya atau pemikiran utamanya adalah pemikiran Abdullah bin Sabak. Nah, sebagai pencetus firqah, ya, ataupun kelompok Syiah. Nah, maka setelah Utsman bin Affan meninggal radhiyallahu anhu, ya, di tangan orang-orang Khawarij, maka selanjutnya, ya, di tengah-tengah kaum muslimin banyak fitnah, ya, banyak peperangan antara kaum muslimin. Nah, dan Umar bin Khattab beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Nah, ketika beliau sedang sholat di Masjidil Haram, ditikam dengan pisau. Nah, ya, dengan 6 tikaman. Jadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka berdua terbunuh dalam keadaan syahid radhiyallahu anhum. Qaulun Nadhim rahimahullah, perkataan An-Nadhim rahimahullah, wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Dan yang keempat dari urutan para keutamaan para sahabat adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia ba'dahum, setelah mereka, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Aliyun, yaitu Ali, haliful khairi bil khair, yang menjadi sekutu kebaikan dengan kebaikan. Nah, sekutu kebaikan bil khairi munjihu. Nah, dengan kebaikan akan selamat. Nah, thumma min ba'di Utsmana fil fadli Ali ibn Abi Talib. Kemudian setelah Utsman bin Affan, dari sisi keutamaan adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Ya, beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Ibnu Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang mati dalam keadaan kafir. Wa zauju ibnatih Fatimah. Yang mana beliau merupakan suami dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Alladzi qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ama tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di?" Tidakkah engkau ridha untuk engkau di sisiku kedudukannya seperti Musa, Harun di sisi Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, kalau Nabi Harun, beliau adalah seorang nabi setelah Nabi Musa. Adapun Ali bin Abi Thalib bukan seorang nabi. Nah, tapi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula sebagai dalil bahwasanya tidak ada nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza fi ghazwati Tabuk. Ini di peperangan Tabuk. Lamma khallafahu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah syaqqa alaihi an yatakhallaf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal, ya, menggantikan posisi beliau, ya, menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqqa alaihi an yatakhallaf. Beliau merasa susah untuk tidak ikut berperang. Ini para sahabat. Fahri. Hey, perhatian. Ya, maka Ali bin Abi Thalib beliau merasa susah, ya, karena tidak ikut berperang. Nah, namun karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus ditaati. Dan itu keutamaan. Fa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam aqna'ahu, menenangkan beliau. Wa qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Engkau di sisiku seperti kedudukannya Harun di sisi Nabi Musa alaihi wassalam. Lianna Musa lamma dhahaba ila mau'idi rabbih istakhlafa Harun. Karena Nabi Musa ketika beliau hendak memenuhi panggilan ya Rabbnya, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau meninggalkan Nabi Harun untuk menggantikan beliau. Wa qala lahu, dan Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, ukhlufni fi qaumi. Nah, gantikanlah aku di sisi kaumku. Istakhlafa Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan min ba'dihi. Nah, min ba'dihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan ya, menjadikan Ali, meninggalkan Ali bin Abi Thalib, menggantikan beliau. Min ba'dihi, setelah beliau ya. Hadhihi nazilati la annahul khalifah ba'da mauti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan ini maknanya bukan berarti Ali bin Abi Thalib adalah khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu maknanya. Kama taqul Rafidhah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rafidhah. Jadi orang Syiah Rafidhah, mereka berdalil dengan hadis ini. Ya. Ali bin Abi Thalib ya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisi beliau. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan Rafidhah. Maka ini adalah perkataan yang batil. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma'ali radhiyallahu anhu lamma dhahaba ila Tabuk mithla ma fa'ala Musa ma Harun radhiyallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan terhadap Ali radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Lamma dhahaba li mi'adi rabbih, ketika pergi memenuhi panggilan Rabbnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan Nabi Musa mengatakan kepada saudaranya Harun, ukhlufni, jadilah penggantiku, fi qaumi, terhadap kaumku, wa aslih wa la tattabi', dan berbuatlah ya, berbuatlah kebaikan, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang mufsid, orang-orang perusak. Wa huwa allazi qatala khawarij, dan beliaulah yang memerangi orang-orang khawarij. Ini Ali bin Abi Thalib. Nah, wa qada ala fitnatihim wa arahal muslimina min syarrihim wa tahaqqaqat fihi busyra Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qatlihim. Ya, dan beliau telah menuntaskan fitnah khawarij. Beliau tumpas orang-orang khawarij. Wa arahal muslimin, dan kaum muslimin pun mereka merasa rohah, merasa tenang. Nah, min syarrihim, dari kejelekan orang-orang khawarij. Wa tahaqqaqat fihi busyra Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terwujudlah berita gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tentang orang-orang yang membunuh khawarij. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk bangkai yang terbunuh di kolong langit, khawarij. Nah. Wa khairul qatla man qataluh. Dan sebaik-baik bangkai adalah yang dibunuh oleh orang-orang khawarij. Nah, maka orang-orang khawarij ini sepantasnya untuk ditumpas. Hanya saja yang berhak untuk menumpas mereka adalah pemerintah, ya. Sehingga ketika pemerintah menumpas orang-orang khawarij, nah, memberangus para pemberontak, nah, orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, maka pemerintah adalah mereka melakukan perbuatan yang benar. Nah, wa huwa awwalu man aslama minasibyan, dan beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Fa awwalu man aslama minasibyan al-ahrar Ali radhiyallahu anhu, dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak yang merdeka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minar rijal al-ahrar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minal mawali Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan maula, dari kalangan budak yang dimerdekakan adalah Zaid bin Harithah. Dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan abid, dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minan nisa Khadijatu bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi ini rincian orang yang pertama masuk Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang pertama masuk Islam, jawabannya adalah dirinci seperti ini. Kalau dari kalangan anak-anak yang merdeka, yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Fa Aliun radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalin ila Islam. Maka Ali bin Abi Thalib adalah termasuk sabiqin al-awwalin, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam, dan suami dari anak wanita beliau Fatimah, dan beliau adalah Abul Hasanain, bapaknya dua Hasan, yaitu Hasan bin Ali dan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang keduanya merupakan sayyida syabi ahlil jannah, ya. Nah, Hasan dan Husain merupakan pemukanya syab ahlul jannah, pemuda ahlul jannah. Nah, falahu fadailun adzim, fadailu adzimah, dan beliau memiliki keutamaan yang besar, yang sangat banyak. Nah, wa huwa alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khaibar, dan beliaulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang beliau ketika perang Khaibar, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan bendera ini, rayah, kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintai dia. Nah, ini juga termasuk dalil yang jelas yang menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fastashrafa sahabatu kullun min kullu minhum yuridu an yakuna hadha syakhsa alladhi akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, mereka semua, ya, berangan-angan untuk menjadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, untuk menjadi seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, annahu yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Nah, bahwasannya dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintainya. Faida huwa Aliun radhiyallahu anhu. Ternyata yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ya, keutamaan beliau yang diserahin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, membawa bendera pada perang Khaybar. Fahada min fadailihi al-azimah radhiyallahu anil jami'. Maka ini merupakan bentuk, ini merupakan bagian dari keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka alhamdulillah selesai kita dari penjelasan bait yang ke-15 dan ke-16. Naam, dalam menjelaskan keutamaan para sahabat dan urutan keutamaan para sahabat. Dan insyaallah masuk pada bait berikutnya masih menjelaskan tentang keutamaan, urutan keutamaan para sahabat setelah Khulafa Rasyidin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bismillah, Afwan Ustaz, apa keutamaan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Dalam hadis disebutkan, man qara'a ayatain min akhiri suratil Baqarah kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, nah, maka cukup baginya, atau maka akan mencukupi baginya. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun al-ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apakah tai ayam itu najis? Naam. Tai ayam bukan termasuk najis, ya. Tidak termasuk najis. Hewan yang dimakan dagingnya tidak termasuk najis. Kan tetapi, ya, suatu yang bukan najis bukan berarti tidak kotor, ya. Itu tetap suatu kotoran. Bolehkah kita bermusuh sampai lama? Tidak diperbolehkan, apalagi saling menghajar. Ya. Hadisnya apa? La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salati layalin. Nah, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, yang kedua saling bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Nah, bertemu saling membelakangi. Nah, fa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang pertama mengucapkan salam. Tidak boleh bermusuhan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu. Jangan mainan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu. Jangan kalian saling membenci, saling bermusuhan. Nah, wa la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Nah, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka tidak boleh bermusuhan, ya, dalam jangka waktu yang lama. Ini maksiat, tidak boleh. Nah, kecuali dalam permasalahan agama, ini beda. Hajar dalam permasalahan agama, maka itu memiliki hukum yang berbeda. Taib. Apakah batal apabila seorang berpuasa dan siangnya ia junub? Apakah bakal batal puasanya atau tidak? Mohon jawabannya. Nah, tergantung junubnya karena apa. Kalau mimpi basah, ya, maka tidak batal. Kalau berhubungan, tentunya batal. Ya, suami istri wajib membayar kafarah. Nah, kalau junub karena disengaja, istimna misalnya, ya, onani atau yang semisalnya, maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwasannya istimna tidak membatalkan puasa, kan, tapi dia berdosa. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh sholat di rumah karena ada uzur menjenguk keluarga yang sedang sakit dan tidak bisa sholat di masjid? Mohon jawabannya. Nah, dilihat keadaannya, ya. Kalau memang saudara yang sakit tersebut memang harus dijaga penuh, ya, dan tidak bisa ditinggalkan, maka itu uzur. Tapi kalau masih bisa ditinggal, maka ini bukan uzur, tidak diperbolehkan seorang untuk meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bolehkah membaca Al-Quran dengan membaca apa nih? Wasyamsi waduhiha. Nah, mohon jawabannya. Taib. Ini pembahasan kiro'ah, ya. Tentunya kalau kita membaca dengan kiro'ah riwayat Hafiz An-Nasim, ya tidak boleh membaca seperti itu. Wasyamsi waduhiha Al-Qamari idha taliha. Tidak diperbolehkan. Beda kalau kita membaca memang dengan riwayat yang lain, boleh. Nah, ini pembahasan kiro'ah. Kalau kita membaca kiro'ah Hafiz An-Nasim, tidak boleh membaca seperti itu. Apakah ada surat-surat atau ayat-ayat tertentu dalam melakukan ruqyah? Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Nah, ruqyah secara umum dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk ruqyah. Membaca Al-Qur'an secara umum ini merupakan ruqyah. Nah, tapi di sana ada beberapa surat seperti surat Al-Fatihah, ya. Kemudian ayatul kursi. Nah, ini ayat-ayat yang khusus memiliki keutamaan di dalam melakukan ruqyah berdasarkan perbuatan para sahabat, ya, berdasarkan perbuatan para sahabat. Nah, akan tapi secara umum ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa dijadikan bacaan untuk ruqyah. Nah, apa ini? Mohon nasihatnya bagi seorang santri yang suka bermusuhan dengan santri yang lain hanya gara-gara masalah yang kecil. Sudah kita jawab tadi, ya, dilarang bermusuhan. Nah, apalagi karena masalah yang sepele. Apakah unta merah ada di dunia? Wallahu a'lam. Ya, belum pernah melihat secara langsung. Ya. Kalau di tempat kita di Indonesia mungkin enggak ada. Kalau di Arab enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.